2 Petrus bab 3. Tantretan si kakase, panika surat kaulah kesampian si kapeng dua na. E dalam surat sededua panika kaulah astiar majeke pikiran senimurni e sampian. Kaulah ngaje kesampian supaya ngai muti buda buna para nabi ki jaman dimin. Sareng papa kona pangiran, ratu penyelamat, ceia jeraki kesampian sareng para rasul. Nomor setong, sampian kutu oning ce ere are sedibudina bekal badee reng oreng se odina eko besai napsona. Reng oreng kenika bekal binyebia sampian. Sambi ngucak sapanika. Cakna pangeran aja jirabua. Kemah mik tada. Lalakean banget wana sampian ben kaulah ampon pada atikal tunya. Tapi sebereng kik pakun pada akanta ebekto alam tunya. Kik buruh ecep tak aki. Reng orang kenika tak poron ngakoni. Jaki zaman lamba. Allah nyetak aki langit sarang bumi dari dabuna. Bumi ecep tak akin dari aing serta kalaben aing. Kalaben aing juga. Engki panika aingah banjir seraja. Dunya eceman lamba epatompas. Tapi langit sarang bumi sebeda semakin panika. Epiara sarang dabuna Allah kenika juga. Epa musnaah sarang apoi paki. Semangken langit sarang bumi ki epiara sampai ke areh ebek toreng oreng setak nyestuaki dabuna Allah yokomben epa tompes. Nanging tantaretan. Bode setong parkara sejak kantos ekalopai sarang sampian. Engki penikah. Edelem etonganah Allah. Setong areh tada pitenah sarang 1000 tahun. Sede dua kenika mungku ka Allah pada saus. Pangiran tak lere marengaki ponapa seampon ecenciaki tibi. Senare bada orang sepada nyangka sapanika. Sebelika, pangiran sabar kesampian. Sabab pangiran tak tero bada orang setebes senare kasorang. Sedeti kasokana engki panika sopaja satejana orang pada atobat dari satu sana. Nanging areh para buna pangiran bekal de tengah akati maling. Yare kenika langit bekal musnah, munyina akruduk, esenah langit bekal musnah katonon seteja. Bumi sarang setejana esenah bekal musnah. Sarena kenika seteja epa musnah kala bencara sesapanika. Titikati punapa kotuna odina sampian? Sampian kutu odik seceh ben melolo apek teka Allah. Saabite sampian anantek pada tengah arena Allah panika. Yare kenika langit bekal musnah katonon tadak karina. Bendari panasa sedaja esenah langit bekal ngelelia. Tapi sampian sarang kaulah anantek seecenciaki Allah. Engki panikah langit si anyar sarang bumi si anyar. Kenenganah keadilan seseleresah. Jadi, tantaretan, sebetera sampian anantek are kenika. Estiaraki paku ongku supaja sampian odie. Seceh tadak calena iajunana Allah. Sarengan pole jaga hubungan sesaya sarang Allah. Angkep saos kasabrena Allah panikah minangkah kesempatan seiparingaki kasampian supaya selamat. Akati seampon eterangaki sarang taretan Paulus sekatresnan edalem serata kasampian. Paulus nyerat kasampian kalaben kebijaksanaan paparingah Allah kasalerana. Edalem sedajana serata. Paulus terus-terusan mengingat perkara panika. Pacet leres berdara perkara edalem serata sen melarat epahami. Ben bagian kenika elik balik sarang reng oreng seta oning papunapa sarang sekita koko imana. Perkara kenika ampon tak heran. Sebab bagian en laina edalem Alkitab sarang reng oreng kenika elik balik sapanika jugan. Kalaban sapanika reng oreng kenika maancor abeknah tibi. Tapi sampian. Tantretan si kakase, ampon oning ka perkara panika. Teti aga-jaga, cek kantos sampian rok norok nyaliot akati reng oreng sepecet. Kantos deki tapi lecar dari penungku anah sampian si koko. Sampian ketusajan ngerasa aki rahmatu Isa Almasih. Pangeran sarang ratu penyelamatu sampian sarang kaula. Sapanika cugan sampian ketusajan atamba pengetahuan nah perkara Almasih. Molja aki salerana. Samangken ben salanjengah. Amin.